Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul badal. Huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin. Badal adalah tabi' pengikut yang dimaksudkan dengan hukum dengan tanpa perantara. Wa idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i arabihi. Apabila sebuah isim menjadi badal dari sebuah isim yang lainnya, atau sebuah fi'il menjadi badal dari fi'il yang lainnya, maka dia mengikutinya, mengikuti yang dibadali itu dalam semua i'rabnya. Rofa, rofa, nasab, nasab, jer, jer, jazm, jazm. Wal badalu ala arba'ati aqsam. Badal terbagi menjadi empat macam. Al awal badalu syai' min syai'. Wa yuqalu lahu badalul kulli min al kull, pengganti sebagai seluruhnya atas dari keseluruhan. Antara yang diganti dan yang menggantikan sama zatnya. Ada nama yang ketiga yaitu apa ya Pak Alif? Badal apa? Bisa ingat? Badal mutabik ya. Syai min syai, kul min kul, badal mutabik. Contohnya ja'a Zaidun ahuka. Coba di Arab ya akhana. Abu Luqman, ja'a Zaidun ahuka. Ja'a ilun madin abun al-fathi la. Nah, Zaidun. Aku. Wa badalul marfu'i marfu'un misluhu wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqimah siratal ladzina, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau ini atas mereka. Mana badal, mana mubdal minhunya? Indaga bismillah. Nah, jalan orang-orang yang ya, siratul mustaqim ini mubdal minhunya, jalan orang-orang jalan yang lurus yaitu sirata yang kedua itu badal kul min kul badal mansub mansub. Yang pertama tadi contoh untuk badal marfu, sekarang yang mansub. Sekarang yang ketiga, wa qala Allah Ta'ala inna ila siratil azizil hamidillahi fi qira'atil jar, dalam qira'ah dibaca jar Allah, lafzu jar Allah majrur. Ini contoh untuk yang apa ya Pak Usman? Majrur. Mana badalnya? Al-hamidi badal. Pada jalannya Al-Aziz Al-Hamid yaitu Allah. Al-Hamidi na'at bagi Al-Aziz. Setelah berjalan Allah ini badalnya. Ya. Nah, dalam qiraah jar lafzu jalal Allah dibaca jar sebagai badal. Contoh yang jazm, ini belum ada yang jazm. Haru rofa, Zaidun, ahuka, nasab, sirata, al-mustaqimah, sirata, majrur, al-azizil hamidi, allahi. Yang jazm, contoh ya akhana. Namanya Lam yalid apa? Lam yalid wa lam yulad. Mana padanya? Baik, nanti akan datang contoh yang bukan kul min kul. Sulit kalau yang kul min kul. Asani badalul ba'd min al-kul. Mengganti sebagian dari keseluruhan. Sebagian dari seluruhan. Sawan kana dzalikal ba'du qalilan aw katsiran. Sama saja apakah bagian itu sedikit atau banyak. Contohnya, akal turrogifa sulusahu. Mana badalnya? Nabilah. Yes. Pertanyaannya baru sulusahu kok. Akal turrogifa sulusahu, mana badalnya? Aku makan roti itu sepertiganya. Sulusahu. Lebih sedikit atau lebih banyak? Dari rohif. Iya, yang dibandingkan bukan setengahnya. Makan roti sepertiganya. Yang dimakan sepertiganya berarti lebih sedikit. Akal tu rohifa nisfahu. Mana badannya? Nisfahu. Ini apa, lebih sedikit atau lebih banyak? Wah, bangkrut nanti. Separuh kok. Lebih sedikit atau lebih banyak? Waduh, sama. Ya sama. Iya toh, antum punya roti satu, dimakan setengahnya, tinggal berapa? Separuh. Ya sama kan, antara badal dan mubdal ininya sama. Nah, apa? Ya ini aw itu atasnya ke sini. Kita baca satu-satu. Akal turrogifa sulusai. Aku makan roti itu 2/3. Mana badalnya? Badalnya selesai. Rofa nasob jer? Nasob. Tanda nasobnya? Ya. Ya, kenapa? Kenapa dengan ya? Mulhak. Musana. Musana dia. Iya. 2/3 itu kan sulus buat sulus. 1/3 tambah 1/3. Jadi sulusai. Artinya sulusai ini ketemu hak. Iya. Dia punya mufrod. Mufrodnya apa? Sulus. Nah, sehingga dia bukan mulhak. Tapi tetap musana. Makanya tanda nasabnya dengan al-ya. Baik. Kemudian contohkan yang jazm ya, Fana. Contohkan yang jazm. Man man yusalli yasjud yafuz. Barang siapa dia sholat, sujud, maka dia akan berhasil. Untung. Mana syaitnya ya, Rito? Ya, sujud. Bagian dari sholat. Barang siapa yang sholat, sujud. Nah, padahal fa'at minal. Sujud, ba'dun mina as, min as-sholah. Baik, itu contoh untuk yang jazm. Kan dikatakan tadi apa? Tabi'ahu fi jami' arabihi. Baik. Rofa-rofa, nasab-nasab, jer-jer, jazm-jazm. Walabuda min itisali fi damirin yarji'u lil mubdal minhu imma madkurun al-amsilati aw muqaddarun. Harus bersambung dengan damir yang kembali kepada mubdal minhu. Mubdal minhu itu apa? Abul Abbas. Yang digantikan darinya. Kalau badal pengganti, ya. Jadi badal itu harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Jadi pahami ya, kalau kita sebut mubdal minhu sudah paham. Baik, misalkan tadi akal tu rogifa sulusau, mana badal mana mubdal minhunya, Abul Abbas? Mubdal minhunya rogif. Ya, dhamir bersambung dengan dhamir hak. Dhamir hak kembali ke rogif. Baik, imma matkur, domirnya itu bisa matkur disebutkan seperti contoh-contoh yang telah disebutkan tadi. Au muqaddar atau muqaddar, domirnya ditakdirkan. Kaqauli ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a. Nah, dan wajib bagi manusia untuk menunaikan haji ke bait karena Allah bagi siapa yang mampu. Mana syaitnya? Mana badal, mana mubdal minhunya? Abah Usman. Badalnya? Baik, setuju enggak Abah Usman? Habib. Mubdalnya annas, manusia. Nah, manistato barang siapa yang mampu itu bagian dari annas. Kan enggak semuanya mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ini badal apa? Taat minal kul. Mana dhamirnya? Muqaddar ai minhum, manistato minum barang siapa yang mampu di antara mereka. Mereka siapa? Kembalinya kepada annas. Qala syarik, Raya Bali. Qala syarik, qawluhu babul badal. Hada huwan na'ur rabi'i. Rabi'u. Minat tawabi'i. Wahuwa lugotan al-audu. Iwad. Al-iwadu. Wafid tanjiri. Asa Rabbuna ayyubdilana khairan min yu'awwiduna mustilahan ma arrafahu musannifu fa'il. Ucapan beliau babul badal, ini adalah jenis yang keempat dari tawabi. Yang pertama, kedua, ketiga apa ya Pak Isa? Yang pertama na'at. Yang kedua? Yang kedua atok. Yang ketiga? Yang ketiga tawfid. Yang keempat badal. Na'at ada berapa macam Pak Isa? Na'at hakiki dan na'at. Hakiki dan sababi. Kalau atof? Atof bayan, atof nasab. Taukid? Taukid. Maknawi dan lafzi. Badal tadi ada empat ya. Kita ingatkan kembali supaya nggak salah. Nanti ada naat apa? Naat sababi. Nah, makanya diingat-ingat pembagiannya. Na'at ada apa? Na'at apa? Coba lagi na'at apa? Ada hakiki dan na'at sababi. Sudah benar na'at sababi. Sudah keliru tak? Na'at hakiki, na'at sababi, atof bayan, atof nasar, taukid lafzi maknawi. Ya, supaya enggak salah nanti ada na'at lafzi, na'at maknawi begitu ya. Kalau ada na'at sababi benar tadi ya. Baik. Wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa lughatan dibaca nasab kenapa ya Pak Ulukman? mansubun min adil qafis. Padahal secara bahasa adalah iwat, pengganti. Ya. Padahal secara bahasa adalah pengganti. Ya, dalam bahasa Indonesia sudah diartikan secara bahasa, pengganti. Di dalam Al-Quran, datang ayat, asa Rabbuna mudah-mudahan Rabb kita menggantikan untuk kita yang lebih baik darinya. Syaitnya mana? Abdillah. An yubdilana ay yu'awwidana. Mudah-mudahan Rabb kita menggantikan untuk kita yang lebih baik darinya. Adapun secara istilah adalah yang didefinisikan oleh musannif tadi. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin. Sekarang kita masuk penjelasan definisi badal. At-tabi'ul maqsud bil hukmi bila wasitatin. Qira ya Abu Usman. Jami'ah. Nah. Ucapan beliau tabi, badal adalah tabi, kata-kata tabi, ya, kata tabi itu masih, ya, ini isim jenis mencakup semua tawabi. Jadi kalau kita berhenti definisinya baru tabi, itu masih mencakup apa? Na'at atau taukid badal. Nah, al-maksud sekarang. Maksud dulu, ikra. Nah, ucapan beliau yang dimaksudkan dengan hukum, yaitu dia sendiri. Jadi badal itulah yang dimaksudkan dengan hukum. Ya, badal itulah yang dimaksudkan dengan hukum sendirinya. Maka keluar dengannya na'at. Seperti misalkan apa? Contohkan na'at. Hakiki. Al-Garimu. Berarti yang dimaukan dari kalimat itu, yang dimaksudkan dengan hukum datang siapa? Zaidun apa Al-Karimu? Al-Karimu? Ya enggak lah. Zaid saja. Al-Karim itu sekedar menyempurnakan saja. Ya. Atau na'at sababi. Contohnya. Biar enggak lupa. Nah, sababi yang gimana tuh contohnya? Contoh saja itu. Enggak usah definisinya. Contoh saja. Biar ingat ada gambaran. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Nah, yang dimaukan dengan ja'a siapa? Zaidun al-fadil abu mukammilat saja. Atau bayan. Contohnya. Ja'a Zaidun akhuka. Yang dimaukan dengan datang siapa? Zaidun. Taukid. Lafzi contohnya. Nah. Tauqid maknawi, contohnya. Zaidun. Satu nggak usah pakai anfus. Satu, nafsuhu. Nah, itu semua yang dimaukan adalah naam, bukan na'at, atau bayan, ataupun tauqid. Fa'innaha mukammilat. Maka sungguhnya dia, na'at atau bayan, tauqid itu penyempurna terhadap yang dimaksudkan dengan hukum. Walaisat maksudatan. Dia tidaklah yang dimaksudkan. Jadi sudah mengeluarkan dari definisi al-maksud bil-hukmi, sudah mengeluarkan tabi', apa saja tadi? Na'at atau bayan, tauqid. Keluar. Nah. Kalau masih kata tabi' masih mencakup semuanya. Al-maqsudu bil-hukmi keluar tiga. Dikecualikan tiga. Na'at, bayan, taukid. Samir, Usman. Maktubati Biwasitoti Harfil. Baik. Ucapan beliau dengan tanpa perantara, yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara mengeluarkan atau mengecualikan ataf nasakh. Ini ataf nasakh itu kan yang diperantai dengan huruf-huruf atau yang 10 atau yang 9. Maka sungguhnya walaupun dia isim kananya kembali ke mana? Dhamir huwa kembali ke ataf nasakh. Ya, walaupun ataf nasakh itu dimaksudkan dengan hukum pada sebagian yang diatafkan, seperti yang diatafkan dengan bal. Contohnya, Ja'a Zaidun bal Amrun. Siapa yang datang? Lukman. Zaidun. Siapa yang datang? Amrun. Kok tahu Amrun dari mana, Pak? Kok tahu yang datang Amrun dari mana, tuh? Bal. Bal itu huruf apa namanya? Al-Idrob. Ya. Menetapkan yang setelah bal, menjadikan yang sebelum bal itu didiamkan. Kalhuk mil maskut. Ya, Pak Lukman. Sehingga yang datang siapa? Amrun. Bukan si Zaidun. Zaidun wawa alam. Tidak disebutkan. Maskut ya. Didiamkan. Sehingga, barakallahu fikum, yang dimaksudkan dengan hukum ja'a ini siapa? Amrun. Tapi dia dengan perantara huruf atof. Nah, lakin wasitati harfil atfi. Karena dia dengan perantara huruf atof. Maka keluar dengannya apa ini? Atof nasak. Nah, maka dengan definisi attabi'ul maksudu bil hukmi bila wasitatin, dengan definisi yang lengkap, mengeluarkan na'at, ataf bayan, taukid, dan ataf nasak. Nah. Kaya Baisa. Kala syarih. Misal badalu. Badali mudurila. Ja'a Zaidun akuka. Wa akuka badalu. Badalun. Badalun min Zaidun. Wa huwal maksudu di nisbatil maji'i ilaihi duna lafdin duna lafdi zaidun wa huwa ay lafdu zaidun innama dukira tauti'atan wa tamhiyat Tamhi dan. Lidzik kril. Ahi. Di anna dukiral. Dikro. Perhatikan anna, inna, dan saudara-saudaranya itu masuknya ke jumlah ismiyah. Jadi setelah inna dan saudara-saudaranya itu mesti isin. Kecuali kalau bersambung dengan ma, al-kafah, hatal. Bisa masuk ke jumlah fi'liya. Jadi, pokoknya kalau setelah inna, anna, tanpa ada ma, mesti dibaca isim setelahnya. Jangan fi'il. Li'anna zikro. Li'anna zikrol maksudu. Maksudi. Binisbati ba'da tau ti'ati. Lahu. Badalun. Ya, dulu. Titiknya dua itu. Antum punya satu. Kata-kata. Hayatun sama habbatun. Ya, dulu. Ya, dulu ala taukidil hukmi wa takririhi. Nah. Contoh badal, ja'a Zaidun ahuka, telah datang si Zaid, yaitu saudara laki-lakimu. Maka lafadz ahuka, ini badal dari Zaidun. Badal kul minal kul, yang antara Zaid dan ahuka orangnya sama. Dan dia yang dimaksudkan dengan penisbahan maji ilaih. Bukan lafadz Zaidun. Yang dimaksudkan dengan penisbahan datang itu yang ahuka itu. Nah, dan dia yaitu lafadz Zaidun hanya saja, perhatikan ini, innama ketika kemasukan ma, maka berubah bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Innama dzukira, maka kita baca fi'il, majhul. Hanya saja dia, siapa dia ini? Zaidun itu disebutkan sebagai tauti'atan wa tamhidan, untuk pijakan dan pembukaan untuk menyebutkan kata ah, ahuka ini. Jadi yang dimaksudkan hukum ja'a siapa? Ahuka. Zaidun itu sekedar apa? Tamhidan wa tauti'atan. Karena menyebutkan yang dimaksud dengan penisbahan setelah tauti'ah, setelah ada pijakan, setelah ada pembukaan, itu menunjukkan atas tauqidul hukmi, penguatan hukum dan penetapan hukum. Nah, stamir. Badal masuk pada isim-isim dan fiil-fiil. Dan dia mengikuti mubdal minhunya dalam masalah rofaknya, nasabnya, khofatnya, dan jazmnya. Karena dia termasuk dari tawabi', sejumlah tawabi', masuk bagian dari tawabi'. Maka dia mengikuti matbu'nya dalam satu dari apa yang telah disebutkan. Dan akan datang pembicaraan insyaallah utara tentang sisa yang 10. Yang maksud dengan sisa 10 ini apa ya, Pak Abdillah? Alah, syarahnya apa aja? Yang dimaksud 10 apa, Pak Usman? Atau mahan badal baru 3 oke pas belum tentu benar loh ya, nanti tulis dulu ya. Sudah, dan lama-lama ini salah nih. sudah terlanjur mikir salah. Salah. Indah ya Arkona. Pak Isak. Ta'rif tankir. Tankir taknis. Kopak nasab jer. Bilangannya. Prot musanat naib. Kan namanya tawafi yang sudah berlalu kan sebagian sudah dibahas. Ya, seperti na'at kan mengikuti dalam 10 perkaranya. 4 dari 10 tadi. Nah, adapun dalam pembahasan badal ini, nanti baqiyatul asyarah, 10 yang tersisa tadi, sisanya yang 10 itu nanti akan dibahas. Hayatil kalam akan datang pembicaraan tentangnya insyaallah ta'ala. Bagaimana dalam masalah bilangannya, bagaimana dalam masalah ma'rifat nakirahnya dan masalah mufrad bilangan sudah ya. Kemudian jenisnya mudzakkar muannas. Wallahu a'lam bissawab. Saya sekarang mungkin. Baik, next kali ini ada berikutnya.